Sampai Pak. Sekarang berarti mim. Yang hari ini mim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, saudaraku yang hadir di majlis ini maupun saudaraku yang mendengarkan siaran Radio Rashid dan Radio Mirathul Anbiya yang kami muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa meneruskan kembali untuk duduk bersama mengikuti pelajaran tajwid untuk pemula yang pada pagi hari ini memasuki pertemuan yang ke-16 hari Jumat tanggal 1 Sya'ban 1435 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Mei tahun 2014. Saudaraku yang kami muliakan, kita telah memasuki jalsah yang ke-14 halaman. Kita telah menyelesaikan jalsah yang ke-14 pada pertemuan yang terakhir, yaitu pada huruf mim. Pada pertemuan kita kali ini, insyaAllah kita memasuki jalsah ke-15 halaman 28. Kita akan membaca, mempraktikkan huruf nun. Biasakanlah ketika kita mempelajari juz awal dari kitab ini, kita mengucapkannya dengan jelas, ya, dengan pengucapan yang jelas. Kita benar-benar merasakan huruf-huruf tersebut keluar dari makhrajnya dengan baik, disertai dengan sifat-sifatnya. Ibarat bangunan, kita tata pondasinya dengan sebaik-baiknya, dengan rapi, dengan rekat, ya, dan kuat, sehingga ketika kita mempelajari pelajaran yang di atasnya lagi, kalau sekarang kita mempelajari huruf dan juga huruf berharokat fathah dan masih pelajaran qasr, pelajaran pendek, baca pendek, maka ini harus kita kuatkan sehingga kita apabila memasuki pelajaran panjang, ya, tidak ada kesulitan lagi. Kita baca huruf nun. Ujung lidah dengan gusi, ya, dengan gusi atas, ya. Kita baca na. Na. Na. Na. Na. Naninuban. Banna. Banna. Nabala. Nabala. Nakata. Nakata. Nadama. Nadama. Nathara. Nathara. Janaha. Janaha. Ingat, jangan masuk ke na, huruf na, bacaan na, janaha, na, jangan sampai masuk ke ha. Janaha, jangan seperti itu, ya. Janaha. Janaha. Sakhona. Sakhona. Adhana. Adhana. Nazaha. Nazaha. Gitu ya. Ya nazaha. Ya. Nazaha. Ya. Nazaha. Nazaha. Nazaha. Abatatha. Abatatha. Jahakho. Jahakho. Dadaraza. Dadaraza. Sa. Sa. Antum yang baik yang ada di masjid maupun di rumah mengulangi setelah saya memberikan aba-aba. Nabala. Nabala. Akasa. Ayo terus. Ayo. Nabala. Ayo. Nabala. Akasa. Adama. Nataro. Janaha. Sahona. Adana. Nazaha. Abatata. Jahakho. Dadaraza. Sa. Coba antum. Nabala. Antum coba. Antum. Ha. Keras. Antum. Antum. Antum. Antum. Nabala. Terus. Nakata. Nadama. Ini. Antum contoh yang dulu pernah saya ingatkan di akhirnya itu seperti berakhir dengan hamzah. Itu. Coba teruskan lagi. Nadama nataro janaha sakhona adana nazaha abatasa jahakho dadaraza sa. Ya, sekarang enggak. Yang awalnya itu jadi seperti antum ini harus mengkontrol benar. Kalau dilepas nanti akhirannya gitu. Kalau baca tanpa dikontrol itu akan berakhir dengan huruf hamzah. Gitu ya. Ada yang memang kebiasaannya seperti itu. Ya, karena memang dalam pembicaraan sehari-hari ya seperti itu, ya. Ya. Kita lanjutkan. Kita masuk pada huruf wawu. Makhrajnya dengan menghimpun dua bibir dan mengedepankannya serta menyisakan celah kecil di antara keduanya. Ya. Jadi cara pengucapannya dengan menghimpun dua bibir ke depan. Kita baca wa. Wa. Wi. Wi. Wu. Wu. Bau. Bau. Bawa. Bawa. Ya. Kita baca wada'a. Wada'a. Ingat ya, jangan wada'a. Ini banyak sekali yang seperti ini. Jangan dibaca wada'a. Ingat ya, dikontrol. Ketika mengucapkan da, suaranya ya dikontrol agar tidak masuk ke makhrajnya hamzah. Ya. Wada'a, jangan wada'a. Ya. Maksudnya yang telah saya katakan di awal tadi, antum benar-benar ketika juz yang pertama itu menata pondasinya itu dengan tepat, gitu. Dilatih, benar-benar dilatih. Tidak cuma di majelis ini, tapi ketika keluar dari sini, antum latih lagi. Apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan, ya standarnya ini, ataukah belum? Diperdengarkan ke temannya. Wada'a masih seperti itu. Kalau ini enggak diperbaiki akan berlanjut sampai Al-Qur'an, ya. Akan seperti itu. Kalau membaca fa amma, antum akan baca fa amma, ya. Yauma idzin dibaca yauma idzin gitu ya. Ini banyak. Bahkan yang apa? Bahkan ya apabila tidak diperbaiki menimpa yang sudah bahkan sudah menghafal Al-Quran. Ya. Masih dijumpai yang bacaan seperti ini. Kita ulang lagi. Wada'a. Wada'a. Wada'a. Wada'a. Jawara. Jawara. وثاب وثاب حوذا حوذا كسوى كسوى موتى موتى خونا خوانا. Di samping khawana, ya, khawana, ini ada lagi yang berhenti di ha atau di ha, khawana, ada yang seperti ini. Ya. Tapi saya dengarkan tadi secara sekilas tidak ada. Lain lagi, khawana, khawana, zawala, zawala, abatasa. Jahakho jahakho nanti jahakho jahakho dadaraza dadaraza sa sa kalamana kalamana wa wa sekali lagi wadaa wadaa jawara wataba hawada kasawa mawata khawana zawala abadasa jahako dadaraza sa kalamana wa ya. Kita lanjutkan huruf H, ya. Pangkal kerongkongan, pangkal kerongkongan kita baca. Setiap ana sebutkan kepada antum, ya, beberapa bentuk kesalahan itu ana berharap antum benar-benar memperhatikan bentuk tersebut. Antum benar-benar memperhatikan, ya. Kalau itu tidak terjadi pada antum atau para pendengar yang ada di rumah, ya, bisa jadi akan didapati pada orang yang mungkin belajar kepada kita, ya, ini mungkin saya tidak, tetapi yang belajar misalnya anak-anak ataupun keluarga ataupun orang-orang tua itu apa kita temui, maka diperhatikan, ya. Oh, ini salahnya seperti ini, ya, ini salahnya seperti ini. Kesalahan-kesalahan seperti itu terkadang muncul pada orang-orang yang berbeda-beda. Ini orangnya secara keseluruhan bacanya bagus, suaranya enak, ya. Tapi pada kesalahan tertentu dia salah, yang tidak ditemui pada teman-temannya yang mungkin bacanya biasa-biasa. Nah, ini. Maka antum perhatikan dengan baik-baik. Kita baca. Ha. Ha. Ha. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Bah ha. Bah ha. Kita baca. Ha ha. Ha ha. Ini huruf ha, huruf ha ini menghabiskan nafas. Ya. Ha ha. Ha ha. Kalau mau baca ayat yang ada ha, ada ha, ada ha, ya, ini ambil nafasnya lebih banyak biar tidak kehabisan nafas. Ha ha. Ha ha. Kho ha. Kho ha. Ba ha ta. Ba ha ta. Ya. Huruf ha makhrajnya sama dengan huruf apa? Huruf apa? Ayo dijawab bersama-sama. Huruf ha makhrajnya sama dengan huruf apa? Hamzah. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Jadi bentuk kesalahannya hampir-hampir mirip dengan hamzah. Huruf hamzah juga misalnya di sini yang huruf wawu contohnya ya, wada'a. Banyak yang membaca wada, wada. Allahu akbar, dibaca Allahu akbar. Ya. Huwa, huwa. Ya, sepertinya membaca tashil. Wada'a dibaca wada, fa'amma dibaca fa'amma. Itu ya. Jadi harus benar-benar dilatih. Kalau wada'a harus baca wada'a, fa'a, fa'amma, fa'idha. Yang dibaca fa'idha. Ini sering dibaca ketika mungkin waktu ujian, hifdzul Quran, muroja'ah. Ya. Maka kebiasaan-kebiasaan ini harus kita hilangkan mulai sekarang. Ya. Ketika kita mempelajari ini, tentu kita tidak akan lepas dari Al-Quran untuk muroja'ah atau untuk menambah hafalan. Ya, atau untuk membaca, ya ketika itu bagi yang sudah memang bisa membaca Al-Quran, maka biasakan itu apa yang kita dapat di juz pertama dari kitab ini kita terapkan pada ketika kita membaca Al-Quran. Ya, sambil mempelajari ini dari awal, kitab Aisyah dari awal, kita juga mempelajari ketika membaca Al-Quran peringatan-peringatan yang telah disampaikan itu kita terapkan di ketika membaca Al-Quran. Gitu. Kita baca. Bahata. Bahata. Jadi baca bata, bata. Jadi gitu ya. Sekali lagi. Bahata. Bahata. Hazala. Hazala. Hathama. Hathama. Kahara. Kahara. Hana'a. Hana'a. Hana'a. Hana'a. Hati-hati ya. Hana'a. Hana'a. Ya, hana'a. Ada baca hana'a. Hana'a. Ini gitu ya. Hana'a. Hana'a. Hana'a. Hana'a. Kenapa agak susah? Memang dari makhrajnya nun yang di depan kemudian kembali ke sini ya, ke makhraj yang paling jauh, jadi agak susah gitu ya. Hana'a. Hana'a. Jahada. Jahada. Zahala. Zahala. Sahawa. Sahawa. Hadama. Hadama. Hara'a. Hara'a. Kita baca bersama-sama. Ha ha. Ha ha. Soha. Bahata. Hazala. Hathama. Kahara. Hana'a. Jahada. Kahala. Sahawa. Hathama. Hara'a. Kita lanjutkan huruf hamzah. Kita baca A. A. A. A. Ata. Ata. Ata. Ata. Asa. Asa. Asa. Asa. Adama. Adama. Hada'a. Hada'a. Di juz yang pelajarannya hanya bacaan pendek ya, maka membacanya itu ritmenya itu harus sama ya. Sedikit antum tahan atau antum panjangkan, maka dia akan menjadi akan tidak tepat. Misalnya Adama. Adama. Adama. Nah gitu ya. Atau Adama. Nah itu akan jadi bacaan yang panjang. Harus sama. Ulangi lagi. Adama. Adama. Hada'a. Hada'a. Khaba'a. Khaba'a. Khaba'a. Khaba'a. Masih aja ya, terdengar khaba'a gitu ya. Khaba'a. Khaba'a. Kala'a. Kala'a. Athara. Athara. Awana. Awana. Jasa'a. Jasa'a. Haza'a. Haza'a. Abatatha. Abatatha. Jahakho. Jahakho. Tidak perlu memajukan bibir ke depan. Jahakho. Jahakho. Dazaraza. Dazaraza. Sa. Sa. Kalamana. Kalamana. Waha'a. Waha'a. Lanjut. Atau dibaca satu-satu. Baca sendiri. Ata. Ata. Ata. Ata. Ata. Adama. Adaa. Khobaa. Kalaa. Ataro. Awana. Jasaa. Hazaa. Abatata. Jahaho. Dadarosa. Sah. Kalamana. Wahaa. Jahaho juga. Ada. Jahaho. Lagi-lagi. Jahaho. Masih ada sedikit masuk gamzah. Jahaho. Coba. Jahaho. Masih. Kho. Gini. Kho. Kho. O. O. Opo. Opo. Nah, ini. Kho. Kho. Jahaho. Jahaho. Nah, gitu. Kita lanjutkan. Kita baca huruf ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya yiubai. Ya yiubai. Baya. Baya. Tengah lidah dan langit-langit. Ya. Tetap ya. Harus bisa menyebutkan sifatul huruf pada masing-masing hurufnya. Harus masih ingat ya. Misalnya ya, so nafasnya bagaimana, ya harus ingat ya. Ya masih ingat ya? Masih ingat? Masih ingat? Ya. Jawabannya harus ya. Ya. Kalau enggak ya, jadi apa? Berarti harus dimurojaah kembali. Itu harus jadi simpanan yang berharga buat antum. Ya, jangan sampai dicuri orang. Ya. Kita baca. Bayata. Bayata. Ayama. Ayama. Saraya. Saraya. Hayaza. Hayaza. Khoyala. Khoyala. Hawaya. Hawaya. Thanaya. Thanaya. Kayada. Kayada. Ingat dal ya. Kayada. Kayada. Hayaja. Hayaja. Zakaya. Zakaya. Khobaya. Khobaya. Jalaya. Jalaya. Baca bersama-sama. Kalau masih berakhir dengan hamzah, bayata, ayama, saraya, hayaza. Nah, ini masih perlu diperbaiki lagi. Ya, perlu diperbaiki lagi. Jadi wazannya di saya. Nah, ya, kalau masih seperti itu, berhenti pada hamzah. Ya, jadi bacaannya itu berhenti pada hamzah. Ya, maka wazan untuk mengobatinya, antum ucapkan saya, ya ikuti saya. Saya bisa mengucapkan kata saya tanpa berakhir hamzah, maka saya juga bisa mengucapkan bacaan pada kitab ini, ya ya, bisa berakhir tanpa hamzah. Bayata, itu saya bayata, gitu ya. Caranya seperti itu. Kalau nanti antum pulang Ramadan, ya, mengajari anak-anak ataupun tetangga atau orang tua yang bahasa daerahnya berakhir dengan hamzah, ya, maka antum bisa, wah, ini bacanya seperti ini, maka caranya seperti ini, gitu ya. Sudah dibaca bersama-sama belum ini? Belum. Bayata, ayo. Bayata, ayama, sahoya, hayaza, hoyala, hawaya, tanaya, kayada, hayaja, zakaya, kobaya, jalaya. Ya, kita lanjutkan. Huruf shin. Kalau susah mengucapkan huruf shin, misalnya anak-anak, kok susah ya? Kok tetap sya dibaca sa, gitu. Caranya kita bisa bandingkan dengan huruf yang sama makhrajnya. Di antaranya kita bisa melatihnya dengan mengucapkan huruf yang makhrajnya sama. Apa saja hurufnya? Huruf ja dan huruf ya. Yang paling mudah huruf ya. Ya, misalnya susah. Kita baca ya sya, coba ya sya, ya, tanpa memindah makhraj. Ya sya, ya sya, gitu ya. Kita baca sya shi shu bash, ya, sya shi shu bash, basha, basha. Kita baca asyara, asyara, syatama, syatama, syahadha, syahadha, syabatha, syabatha, jayasha, jayasha, syakhala, syakhala, syayada, syayada, syaasa, syaasa, syakaka, syakaka, syahawa, syahawa, nasha'a, nasha'a, syayaba, syayaba, syamakho, syamakho, syamala, syamala, nabasha, nabasha, syadaha, syadaha, jasha'a, jasha'a. Lagi, ada ni, jasha'a, jasha'a, syatata, syatata, syadara, syadara, nasyaza, nasyaza, abatasa, abatasa, jahakho, jahakho, dadaraza, dadaraza, sasha, sasha, kalamana, kalamana, wahaaya, wahaaya. Jangan bersemangat, terlalu bersemangat. Wahaaya, gitu. Wahaaya, jangan gitu. Tapi wahaaya, ya. Wahaaya. Ya. Kita ulangi dari awal. Kita baca. Asyara, ya. Asyara, syatama, syahada, syabata, jayasha, syakhola, syayada, syahasa, syakaka, syahawa, nasya'a, syayaba, syamakho, syawala, nabasha, syadaha, jasha'a, syatata, syadaro, nasyaza, abatata, jahakho, dadaroza, sasha, kalamana, wahaaya. Yes. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan membaca sampai dengan huruf shin. Ya. Diulang-ulang kembali, ya, dilancarkan dan disetorkan kepada temannya atau pasangannya di rumah, bisa dengan keluarganya, anaknya, suami atau istrinya atau orang tuanya, ya. Kalau tidak disetorkan, kadang kita tidak tahu kesalahan kita. Apabila tidak disetorkan, kita tidak tahu kesalahan kita. Dan insya Allah sebulan lagi kita masuk ke bulan Ramadan, ya. Bisa ini kita ajarkan di kampung-kampung kita atau di kepada tetangga-tetangga kita, ya. Yang insya Allah akan semakin apabila ilmu diajarkan, ya, akan semakin melatih kita, ya. Semakin terlatih untuk mengucapkan huruf-huruf itu dengan baik, biiznillahi ta'ala. Sampai di sini pelajaran kita. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya dalam program ini. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang ke-17 pada hari Ahad tanggal 3 Syaban tahun 1435 Hijriah, biiznillahi ta'ala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.